Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih terkait dengan mengiringi jenazah. Berikutnya poin yang keempat, karohiyatur rukubi khalfal janazati, dimakruhkan berkendara di belakang jenazah. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunur rukubi makruhan, adapun keberadaan berkendara itu hukumnya makruh ketika mengantar jenazah. Fali hadis Sauban, berdasarkan hadis Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faro'a nasan rukbanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang berkendara. Faqala, maka Nabi bersabda, ala tahyuna innal malaikatallahi ala akdamihim, apakah kalian enggak malu kalian berkendara ketika mengantar jenazah? Innal malaikatallahi, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, ala akdamihim, berjalan dengan kaki-kaki mereka. Wa antum ala duhuri dawabi, dalam keadaan kalian di atas kendaraan, di atas punggung-punggung binatang. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi rahimahumallahu taala. Tapi hadis ini dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi yang sifatnya teguran dari Nabi, apakah kalian tidak malu kepada malaikat, maka ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi kalau perbuatan Nabi, hadisnya sahih. Kata beliau rahimahullah, wa akhraja Abu Dawud min hadisi Sauban. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari hadis Sauban juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kendaraan, ya, diberi kendaraan beliau, didatangkan. Wa huwa ma'a janazatin, dalam keadaan beliau bersama jenazah, ngantar jenazah ke kuburan. Fa'aba ayyarkabaha, maka beliau enggan untuk menaikinya. Ya, diberi kendaraan beliau enggan, enggak mau. Falamma insarafa, maka tatkala sudah pulang dari kuburan, utiya bidabatin, maka diberi kendaraan. Farakiba, maka beliau pun naik gitu. Saat berangkat dikasih kendaraan beliau enggak mau. Saat pulang dikasih kendaraan beliau mau gitu. Fakilalahu, maka ditanya kepada beliau, tadi berangkat kok enggak mau, sekarang pulang kok mau gitu. Berangkat diberi kendaraan enggak mau naik, tapi ketika pulang beliau bersedia naik kendaraan. Faqala, maka beliau bersabda, innal malaikata kanat tamsi, sesungguhnya malaikat tadi berjalan gitu. Falam akun la arkaba wahum yamsuna, enggak mungkin saya berkendara dalam keadaan mereka para malaikat jalan kaki gitu. Falam madhabu rakibtu, maka setelah mereka pergi, para malaikat itu pergi, saya mau berkendara gitu, pulang. Setelah selesai penguburan, malaikat pergi, Rasulullah pulang, mau berkendara. Jadi perbuatan beliau sendiri malu kepada malaikat. Kalau ini hadisnya, sanadnya sahih ya. Sanadnya sahih, dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, ala syartihima, di atas syarat Bukhari Muslim gitu. Sesuai syarat pensahihan Bukhari Muslim. Dan disepakati oleh Al-Imam Madzhabi. Ya, dulu kita sebutkan bahwa Imam Hakim itu bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Tapi kalau sudah disepakati Al-Imam Madzhabi, berarti sudah kuat karena didukung oleh ulama lain. Ini yani Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Gitu. Dan disetujui pula kesahihannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani juga mensahihkannya gitu. Sehingga yang tadi teguran dari Rasul, apakah kalian enggak malu ya, kepada malaikat, para malaikat jalan, kalian berkendara, hadisnya dhaif. Tapi kalau perbuatan beliau sendiri, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak mau berkendara karena malu kepada malaikat, maka hadisnya sahih gitu. Sehingga akhirnya para ulama dengan riwayat ini memakruhkan ya, hukumnya makruh ketika berangkat menuju makbarah kuburan dalam keadaan berkendara gitu. Berikutnya, waqad kharaja ma'a sallallahu alaihi wasallam ma'al janazatin, ma'a janazat ibni Dahdah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama jenazahnya Ibnu Dahdah, masian, beliau berjalan kaki. Waraja'a ala farasin, dan pulang dari kuburan dengan naik kuda. Kama fi hadis Jabir bin Samurah inda Tirmidzi wa qala sahihun. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyatakan hadisnya sahih. Dalam catatan kaki juga dinyatakan sahih, bahkan ada di dalam Sahih Muslim gitu. Ada di dalam Sahih Muslim. Kemudian wala yu'aridul karohata mataqaddama min qawlihi ar-raqibu khalfal janazati li'annahu mumkinun an yakuna dalika li bayanil jawaz ma'a karoha. Tidak bertentangan ya, tentang kemakruhan apa-apa yang telah lalu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkendara di belakang jenazah, karena sesungguhnya memungkinkan yang demikian itu untuk menjelaskan bolehnya, tapi ma'al karohah. Jadi riwayat yang menyatakan boleh berkendara di belakang jenazah ini tidak bertentangan dengan yang tadi. Kalau yang sabda Nabi tadi dhaif, adapun yang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih, beliau malu ya, melihat malaikat berjalan sedangkan beliau mau berkendara ya, malu sama malaikat gitu. Maka akhirnya kesimpulannya adalah boleh tapi ma'al karoha, makruh gitu, enggak sampai haram. Au al muradu bi ayyakuna raqiba khalfaha ayyakuna ba'idan ala wajhin la yakunu fi surati mayyamsi ma'al janazati. Atau kemungkinan kedua, kemungkinan pertama boleh tapi makruh. Atau yang dimaukan dengan bahwasannya keberadaan orang yang berkendara khalfaha di belakang mayit ayyakuna ba'idan, keberadaannya itu jauh ala wajhin dari sisi gitu, layakunu fi surati man yamsi ma'al janazah, tidak seperti bentuknya orang yang berjalan bersama jenazah. Jadi kalau di belakang itu lebih ringan. Beda kalau berkendara, naik kuda, naik unta di dekat jenazah. Itu adapun jauh di belakang ya, maka lebih ringan ya, lebih ringan karena berjalannya apa berkendaranya di belakang. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jadi beliau berpendapat makruhnya berkendara di belakang jenazah gitu. Selesai poin keempat. Yang kelima sekarang. Tahrimu na'yi, haramnya mengumumkan kematian. Na'yu itu mengumumkan kematian. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa amma tahrimun na'yi, adapun haramnya na'yu mengumumkan kematian, fali hadisi Hudzaifata inda Ahmad, berdasarkan hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kelas berapa? Satu. Sudah mulai mencatat taklim ya. Na'yu tadi apa? Dilarang na'yu, mengumumkan kematian gitu. Wa Ibnu Majah wa Tirmidzi, diriwayatkan juga Ibnu Majah al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala wa shahahahu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anin na'yi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari na'yu, mengumumkan kematian. Catatan kaki, yakni shahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah fi sahih Ibnu Majah. Beliau mensahihkan, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan di dalam sahih Ibnu Majah. Adapun di dalam Ahkamul Janais beliau menghasankan, wa hasanahu fil ahkam. Beliau menghasankannya di dalam Ahkamul Janais, ya, Ahkamul Janais. Labi melarang dari na'yu itu. Wa hadis Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iyyakum wa na'yu, fa innan na'ya amalul jahiliyah. Hati-hati kalian, ini jauhi oleh kalian an-na'yu. Ya. Iyyakum wa na'ya. Hati-hati kalian dari na'yu. Tinggalkan mengumumkan kematian. Fa innan na'ya amalul jahiliyati, karena na'yu mengumumkan kematian itu adalah amalan jahiliyah gitu, amalan jahiliyah. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi isnadihi Abu Hamzah Maimun Al-A'war wa laisa bilqawi. Di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Abu Hamzah Maimun Al-A'war, dan dia ini bukan rawi yang kuat, ya, bukan rawi yang kuat. Dalam catatan kaki di bawah dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaiful Jami' dan juga dalam Islahul Masajid. Hadisnya dhaif. Sesungguhnya na'yu adalah amalan jahiliyah, hadisnya dhaif. Tapi kalau Nabi melarang dari na'yu, hadisnya sahih, ya, seperti itu. Wa fil babi ahadisu, tapi dalam bab ini ada beberapa hadis. Ya, terus kalau ada orang mati enggak diberitahu yang lain, diem aja gitu, mengumumkan kematian enggak boleh. Maka diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ada na'yu yang boleh, ada na'yu yang tidak boleh gitu. Kata beliau, wa na'yu lughatan, na'yu secara lughah, secara bahasa, huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit, penghabaran tentang kematian mayit. Gitu. Maka kalau definisi seperti ini, bahwa ala hada yasmalu kulla ihbar, maka berarti mencakup seluruh penghabaran lewat WA gitu. Status, status itu ngabari enggak? Ngabari Mas ya? Terhitung mengabari status. Gambar terbelok gitu terus status ya, seperti itu. Jadi mencakup seluruh penghabaran. Walakin qad ja'at ahaditsu sahihatun, akan tetapi sungguh datang hadis-hadis yang sahihah, tadullu ala jawazi nau'im minal ihbar, yang menunjukkan atas bolehnya sebagian macam dari penghabaran, ya, penghabaran. Kata beliau, wa qayyadal ulama ubiha mutlaqun nahyi, maka sungguh para ulama membatasi dari kemutlakan larangan tadi. Jadi larangannya itu dibatasi, enggak dimutlak. Pokoknya semua pengkhabaran haram, enggak gitu, tapi dibatasi. Qalu, mereka para ulama mengatakan, innal murada bin na'yi, sesungguhnya yang dimaukan dengan na'yu, pengkhabaran terhadap kematian mayit, itu adalah i'lanul ladhi yusbihu makana alaihi ahlul jahiliyati. Yang dilarang adalah pengumuman kematian yang menyerupai tradisi jahiliyah, apa-apa yang orang jahiliyah berada di atasnya, ini tradisi jahiliyah. Itu yang dilarang. Itu. Adapun hadis yang sahih ada yang menunjukkan Nabi itu mengkhabarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a anna jasiyah fi yaumil ladhi matafihi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan atau memberitahukan kematian Raja Najasyi pada hari yang Raja Najasyi itu meninggal dunia. Rasul menyampaikan kepada para sahabat gitu, Raja Najasyi meninggal gitu. Qad mata akhukum gitu. Saudara kalian telah meninggal gitu. Rasulullah memberitahu kepada para sahabat. Kemudian kharaja ila musalla, beliau keluar ke tanah lapang, fasoppa bihim wa kabbara arba'an. Kemudian bersop-sop takbir 4 kali, salat gaib. Menyolatkan Raja Najasyi. Syahidnya Rasulullah mengkhabarkan, memberitahu ya. Ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi yang dilarang itu na'yu, i'lan ya, pengumuman kematian yang menyerupai tradisi jahiliyah. Minas siyahi, dari teriak gitu. Jadi tradisi jahiliyah itu teriak. Kalau ada orang mati, pengumumannya teriak. Ala abwabi, ya, di depan pintu-pintu. Albuyuti, rumah-rumah, gitu. Jadi berdiri di depan pintu, gitu, teriak. Telah mati si fulan, gitu. Wal aswaki, dan juga di pasar. Ya, di pasar-pasar, di tempat keramaian, gitu. Tempat keramaian itu yang dilarang, ya, itu yang dilarang, yang sifatnya itu teriak itu di pintu-pintu gitu, di pasar-pasar, ya, sifatnya pengumuman teriak. Adapun kalau datang ke rumah tetangganya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ini si fulan meninggal, ayo ke sana gitu misalnya. Enggak apa-apa seperti itu, enggak dilarang gitu. Tapi kalau teriak-teriak pengumuman si fulan telah meninggal gitu. Nah, itu yang dilarang gitu. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yajuzu i'lanul wafati, maka boleh mengumumkan kematian, idza lam yaqtarin bihi, apabila tidak beriringan, ma yusbihu na'yal jahiliyah, dengan penyerupaan, kemiripan, kesamaan dengan pengumuman jahiliyah gitu. Waqat yajibu dalika idza lam yakun indahu man yakumu bihaqqihi minal ghusli wat takfini wassolati alaihi wa nahwi dalik. Bahkan terkadang wajib wajib diumumkan. Ya, kematian itu wajib diumumkan apabila enggak ada yang ngurusi jenazah. Ya, enggak ada yang ngurusi jenazah, maka diumumkan ayo ke sana gitu. Enggak ada yang memandikan, enggak ada yang nyolatkan, dan yang selain itu. Ya, maka diumumkan lewat WA gitu. Sekarang, kalau dulu waktu saya kecil, seingat saya itu ke rumah memang, ya gitu, ketuk pintu, kemudian salam, kemudian memberitahu, kemudian mengajak, si fulan meninggal, ayo ke sana gitu, gitu, nggak teriak. Lebih-lebih kalau yang diberitahu itu saudara. Itu bahasanya aja lembut, anu ya, ojo kaget ya, iki enek pawarto, ning ojo kaget tenan ya, ora enek apa gitu, si fulan ninggal lo, ayo rono gitu, seperti itu, pemberitanya seperti itu, jadi nggak teriak, ya nggak teriak-teriak seperti itu. Kemudian akhir-akhir itu sekarang ada pengumuman lewat pengeras suara gitu. Dulu waktu kecil enggak ada. Seperti itu. Itu tentang na'yu, yakni pengumuman kematian jenazah. Selesai. Yang keenam sekarang. Tahrimun niyahati. Haramnya niyahah itu. Niyahah itu bahasa Jawane petian gitu ya. Petian. Kalau definisinya niyahah itu huwa amrun zaidun alal buka. Niyahah itu perkara tambahan dari menangis. Jadi nangis ditambahi gitu. Kalau sekedar nangis belum niyahah. Ya. Kalau sekedar menangis ya, keluarganya salah satu anggota keluarganya meninggal kemudian menangis, itu belum niyahah. Tapi niyahah itu huwa amrun zaid alal buka, kadar lebih dari menangis gitu. Jadi menjerit, nangisnya ditambahi jadi menjerit gitu. Atau nangisnya sambil ngomong, wah wah wah wah wah wah wah gitu. Sambil ngomong. Kenapa kamu mati? Kenapa mati sendiri kok enggak ngajak saya gitu, biar mati bareng saja gitu. Seperti itu. Itu niyahah. Kata beliau rahimahullah, wa amma tahrimun niyahati, adapun haramnya niyahah, fali hadisi, berdasarkan hadis, man niha alaihi yu'addabu bimaniha alaihi, wahuwa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, man niha alaihi, barang siapa yang diniyahai, dipetii gitu. Dijeriti gitu. Jadi niyahah itu nangis, menjerit-jerit, ngerobek-ngerobek baju, nguyak-uyak rambut, jadi rambutnya diuyak-uyak itu. Sambil ngomong ya gitu, teriak-teriak gitu. Kenapa kamu mati? Kenapa kamu mati? Kenapa tidak saya saja gitu. Kamu tega ya sama saya gitu. Seperti itu. Lah orang yang mati yang ditangisi seperti itu yu'adzabu diadzab. Ya. Disiksa bimaniha alaihi karena sebab diniyahai, karena sebab dipetik itu tadi. Janggal ya di sini terasa. Kira-kira yang mati salah enggak? Kok disiksa? Mati, kemudian yang hidup teriak-teriak, nangis, teriak-teriak, nguyak-nguyak rambut, yang disiksa yang mati. Kalau yang teriak-teriak disiksa nanti kalau mati sih wajar. Nah ini yang mati disiksa. Padahal kaidah syariah apa? La taziru waziratun, la taziru waziratan, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Surat apa? An-Najm. Surat An-Najm. Yang mati sudah mati, enggak melakukan apa-apa, tapi kok diadab? Dan hadisnya dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jangan-jangan hadisnya dhaif. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi enggak salah. Yang salah yang nangis, tapi kok diadab yang mati, yang enggak tahu apa-apa gitu. Jadi orang yang seringnya itu yang tersebar di masyarakat, orang itu kalau mati ditangisi, diadab gitu. Tapi itu kalimat yang masih perlu ditambahi, tangisan yang sifatnya petian. Kalau nangis karena sayang ya wajar gitu, nggak apa-apa gitu. Orang tuanya meninggal dia menangis gitu, nggak apa-apa, wajar. Yang nggak boleh itu yang kadar lebih ya, yang kadar lebih gitu. Nah ini muncul iskal seperti itu, muncul kejanggalan. Wong yang salah yang nangis, yang diadab yang ditangisi gitu. Perhatikan, para ulama menjelaskan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, qad ihtalafal ulama fi jawabi andalika ala samaniyati akwalin. Sungguh para ulama silang pendapat sampai 8 pendapat gitu. Wa aqrabuha ila shawab qaulani, dan yang paling mendekati kebenaran itu ada 2 pendapat. Jadi cuma disebutkan 2. Karena seolah-olah bertentangan dengan surat Al-An'am ya. Al-An'am ayat 164, bukan surat An-Najm. Kalau dalam surat An-Najm itu atau sama? Dan dalam surat An-Najm ada wala taziru waziratun wisra ukhra. An-Najm ada? An-Najm ada mungkin. Al-An'am juga ada. Gitu. Yang jelas Al-An'am 164. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Nah ini yang nangis, yang hidup, yang diadab, yang mati. Maka ada 8 pendapat, yang paling kuatnya ada 2. Kita baca. Yang pertama, madhahaba ilaihil jumhur. Yang ini pendapatnya jumhur al-ulama. Wa huwa annal haditsa man ala anna man ausa bin nuhi alaihi. Hadis ini dibawa kepada orang yang berwasiat. Kalau saya mati, tolong saya ditangisi. Kalau kira saya orang jelek, kalau saya mati pada rela semua, seneng, hore, dia mati. Gitu. Maka tolong saya ditangisi. biar terkesan saya ini orang baik. Ya mungkin enggak gitu lafadznya, cuma dalam hatinya gitu. Jadi pengen ditangisi. Ada kebahagiaan diri kalau ditangisi gitu. Padahal nanti kalau sudah mati ya enggak mikir kayak gitu gitu. Tapi waktu mikir gitu. Jadi orang yang berwasiat au lam yuso bitarkihi, yang atau ini yang kemungkinan terjadi banyak, atau tidak berwasiat untuk meninggalkannya, ma'a ilmihi, bersamaan dia tahu, bi annan nasa, bahwasanya manusia, yaf'alu nahu adatan, melakukannya secara kebiasaan. Jadi hidup di kampung. Di kampung itu kita semua tahu kalau ada orang mati mesti petian, anak putune petian. Dan dia waktu masih hidup enggak nulis wasiat. Seharusnya dia nulis wasiat. Tolong kalau saya mati jangan dipetii gitu. Ojo do petian, ojo jerit-jerit gitu. Relakan lilakno aku mangkat gitu. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Lah ini enggak, sudah tahu masyarakatnya itu punya kebudayaan petian. Setiap orang mati mesti dipeti. Lah dia enggak nulis wasiat. Berarti harus kalau dia hidup di lingkungan yang terbiasa petian, maka dia harus menulis wasiat. Kalau sudah tua mau meninggal, harus nulis wasiat. Kalau tidak, dia diadab. Karena apa? Sudah tahu masyarakatnya itu suka petian. Lah kok mau mati enggak nulis wasiat, melarang petian gitu. Akhirnya dia diadab karena sudah tahu masyarakatnya punya kebiasaan petian tapi tidak berwasiat untuk meninggalkannya. Jadi jumhur ini memiliki dua alasan. Alasan pertama, mungkin dia itu berwasiat memang minta dipetii gitu. Ya elek-elek aku ya nek aku mati ya do peti ana to le gitu. Aja terus meneng wae, aja terus surak-surak gitu. Seperti itu. Malah berwasiat seperti itu. Atau masyarakatnya punya kebiasaan petian, dia tidak berwasiat untuk meninggalkan petian gitu. Seperti itu. Maka kalau dia mati dalam kondisi di tengah masyarakat yang seperti itu, ya harus wasiat. Nulis, tolong kalau saya mati jangan ada yang petian, jangan ada yang niahah gitu. Seperti itu. Walihada qala Abdullah ibn Mubarak, oleh karena itu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mengatakan, idza kana yanhahum fi hayatihi, apabila orang itu sebelum mati melarang mereka niahah, jangan niahah, jangan petian gitu. Fafa alu syai'an min dalik ba'da wafatihi, setelah dia melarang-melarang petian, setelah tua dia mati, ternyata dia mati dipetii, orang teriak-teriak. Lam yakun alaihi syai'un, dia enggak mendapatkan apa-apa, enggak mendapatkan adab, tidak mendapatkan siksa. Karena apa? Waktu hidupnya melarang. Jangan petian, petian enggak boleh. Jangan niahah, niahah enggak boleh. Kalau saya mati jangan dipetii, jangan niahah, itu enggak boleh. Kok dia terus mati, anak cucunya petian, maka dia tidak mendapat siksa. Kata Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Tersebut dalam Umdatul Qari, ya. Maka wal adabu indahum bimakna al-iqab. Maka adab yang dimaksud dalam hadis ini maknanya adalah iqab, hukuman, siksa gitu. Jadi betul-betul tersiksa ketika betul-betul disiksa, diadab ketika keluarganya nangis petian, ya, teriak-teriak gitu. Ini jumhur al-ulama membawa hadis ini kepada orang yang wasiat minta dipetii atau tidak melarang petian gitu. Coba, kenapa orang yang mati dipetii kok dapat adab? Maksudnya gimana? Semua orang yang dipetii dapat adab? Kelas berapa? Satu. Coba terangkan. Agak rumit memang. Nggak bisa, alhamdulillah berarti paham. Gawong enggak melakukan apa-apa kok. Enggak salah, mati enggak ngapa-ngapain, dipetii yang hidup kok malah disiksa. Terangkan hadis ini. Enggak keras. Atau kurang satu. Yang pertama malah. Itu yang kedua. Tidak melarang orang petian. Yang ke satu, bantu sebelahnya yang hitam. Yang ke satu, baju hitam, bukan orangnya yang hitam, baju hitam. Yang ke satu, dari pendapat jumhur. Sebelahnya bantu. Keras. Berwasiat untuk diteriaki. Jadi berwasiat untuk diteriaki. Akhirnya anak cucunya teriak-teriak ketika mati, maka dia diadab. Atau diem saja, sudah tahu masyarakatnya suka petian, dia diem saja, mau mati enggak mau wasiat. Seperti itu. Cukup ya, sudah dengar adzan kayaknya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.